saya mau uji kalian semua. Coba hadapi orang macam ini, makhluk baruku, Adam. Diuji, kalah semua, tumbang semuanya. Lalu Allah berkata, orang yang macam ini, yang ilmunya tentang aku luas, ilmunya tentang alam semesta aku luas, dia tidak akan pernah mau berbuat maksiat dan dosa. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak akan berani berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah. Setelah itu memanglah sujudlah para malaikat karena Allah perintahkan sujud. Nah, si Azazil yang dari awal memang menyimpan sesuatu di dalam dadanya, yaitu hasad, dengki. Dia tidak rela dan dia tidak mau kalau orang senior yang hidupnya telah teruji selama ini patuh dan tunduk pada Allah, masa dia yang harus sujud pada junior yang baru saja jadi. Lalu dia enggak mau. Allah berfirman, "Ma manaka la tasjud li Adam?" Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? "Saya senior ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih baik." Kan enggak mungkinlah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena enggak mampu menjawab tentang masalah ilmu, dia mencoba mengandalkan dirinya dari unsur penciptaan. "Saya kau ciptakan dari tanah, dari api. Api itu terhormat ya Allah." Allah pula mau diajarinya. "Api itu letaknya di atas. Terhormat, enggak berani orang permainkannya. Dia sangat berwibawa, anggun. Sementara tanah engkau ciptakan Adam dari tanah liat, hitam, bau, busuk, di bawah lagi keinjak-injak. Masa iya api sujud pada tanah? Sorry ya Allah." Ya, lalu Allah mengatakan, "Sombong kamu, keluar." Baik, Allah katakan gelar iblis saat itulah, "Nama kamu sudah diangkat dengan nama baru yang menjijikkan, yaitu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Jadi kafirlah dia, iblis jadi kafir. Bapak Ibu, iblis kenapa bisa jadi kafir? Kan dia soleh, kan dia taat. Kenapa dia jadi kafir? Awas, hubungkan kajian kita dengan la ilaha illallah loh. Tidak tak? Itu jawabannya. Apakah iblis dibolehkan masuk surga? Lan tadkhulaha abadan. Engkau sekali-kali tidak akan berhak menjadi ahli surga selama-lamanya. Iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Iblis yakin enggak dengan Allah? Pasti. Iblis mengimani Allah tidak? Pasti, ya kan? Pasti. Tapi iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Punya enggak? Punya. Cuma sayang patah salah satu giginya. Disuruh sujud kepada Adam dia tidak mau. Bukankah salah satu gigi daripada gigi-gigi la ilaha illallah adalah wajib mengikuti perintah-perintah Allah dan mentaati larang-larang Allah? Wajib. Iblis di situ enggak mau. Sujud kepada Adam itu enggak mau dia. Satu saja syarat Allah yang ditolaknya menjadikan dia dikatakan Allah kafir. Oke, iblis kafir gara-gara menolak satu saja syariat Allah, sujud kepada Adam. Suatu ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. "Musa, saya punya hajat kepada kamu." "Siapa kamu?" kata iblis. Kata Musa, "Saya adalah iblis." "Wow, tahu enggak Bapak Ibu, Musa ini sukanya janganlah dikatakan suka berantem. Musa ini kalau marah itu kelihatan langsung, Pak. Bu, dari bola matanya itu nampak. Iblis pun menjadi pucat di depan Nabi Musa. Iblis nyamperin, udah hampir digonyoh oleh Nabi Musa. Udah hampir ditumbuknya, Pak, kayak Mike Tyson memukul orang. Hampir sedikit aja lagi. Lalu iblis mengatakan, "Musa, jangan emosi." "Ya emosi, Musa. Saya minta tolong kepada engkau. Saya mau tobat nasuha. Allah mau terima enggak ya? Saya mau langsung ke Allah nih, makhluk nih. Segan saya, Musa. Itu permohonan saya. Tolong Musa, bantu saya. Please, engkau kan kalimullah. Engkau kan teman bicaranya Allah." Apa kata Musa? "Ente tunggu di sini. Saya mau masuk dulu. Biar saya komunikasi dengan Rabbul Alamin." Masuk Nabi Musa. Mulai chattingan. Ya Rab. Apa kata Allah? "Katakan pada iblis, seberapapun banyak dosa masa lalunya, aku akan ampuni seluruhnya. Masa lalunya akan aku putihkan jika ia betul-betul sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hanya ada satu syarat. Dulu ada syariatku yang dia tidak mau jalankan, sekarang dia harus jalankan itu. Baru aku ampuni dia. sekarang pergilah ke kuburan Adam. Dia tahu itu di mana tempatnya. Sujudlah ke kuburan Adam, baru aku akan maafkan dia. Sudah keluar Musa, dan congratulations for you, kata Nabi Musa kepada iblis. Selamat, proposalmu sudah saya sampaikan, diterima. Allah akan putihkan semua masa lalumu. Nampak cerah wajah si iblis. Allah akan terima kembali engkau, dan Allah letakkan engkau di posisi semula sebagai hambanya yang baik. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya Musa? Allah suruh kamu menyempurnakan syariatnya dulu yang tidak kamu terima. Kamu diharuskan sujud kepada kuburan Adam. Kamu tahu, kata Allah, di mana tempatnya. Sujudlah kuburan Adam, semua masa lalumu sudah dianggap oleh Allah tidak pernah ada. Apa kata iblis? Hidup aja Adam saya enggak mau. Apalagi udah mati ke kuburannya, sorry, kata iblis. Udah enggak jadi deh. Nah gitulah Pak. Jadi intinya, si iblis ini laknatullah alaih, karena kesombongannya itu, menolak satu saja syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Pak, ada orang-orang yang diberi kekuasaan sebentar oleh Allah, 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun di muka bumi ini, sudah berani menolak syariat Allah keseluruhan. Iblis hanya satu saja syariat Allah ditolaknya, bagaimana hukumnya? Dan bandingkan dengan orang-orang sekarang yang seluruh syariat Allah ditolaknya, tidak menerima. Satu saja syariat Allah ditolak oleh Azazil, langsung ganti namanya jadi iblis, langsung dihukumi kafir oleh Allah, dan patah. Iblis tidak akan pernah menjadi ahli surga. Patah salah satu di antara gigi-gigi la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.